Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap kebaikan dan setiap kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kehidupan kita. Tidak ada perahu dalam kehidupan kita kecuali dua. Perahu yang pertama adalah perahu sabarnya kita, dan perahu yang kedua adalah perahu kesyukuran kita. Dan barang siapa yang mereka senantiasa memiliki dua perahu dalam kehidupan jiwanya, maka merekalah yang akan menjemput ridhanya Allah dalam kehidupan kampung di akhiratnya. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan di dalam bersyukur dan dimudahkan kita di dalam kita bersabar atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita insyaallah sudah berada pada pertemuan yang keempat dalam pertemuan kita di Masjid Meruya, yaitu adalah Masjid Al-Ikhwan. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh beliau Akhi Eri, sebenarnya kita akan memulai kajian kitab. Karena tentunya kalau kita merujuk kepada metode para ulama terdahulu, sesungguhnya para ulama terdahulu ketika mereka belajar dan mengkaji ilmu, maka mereka belajarnya melalui kajian kitab yang mereka pelajari dari halaman yang pertama sampai halaman yang terakhir, dari mukadimah sampai ikhtitam. Dan itulah yang akan kita coba praktekkan dalam kehidupan. Kita akan mempelajari kitab. Tentunya kitab yang akan kita kaji, karena ini berkaitan tentang akhir zaman, maka saya ingin membahas bagaimana kita memandang persoalan tentang akhir zaman. Dan kitab yang akan kita pelajari insya Allah adalah Ensiklopedi Akhir Zaman, yaitu salah satu kitab yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Nanti kita akan kaji kitab itu setiap bulannya, dan kita akan membahas segala persoalan yang berkaitan tentang akhir zaman. Karena kita tidak menafikan dan tidak menutup mata, banyak sekali perkara-perkara yang samar-samar ketika membicarakan tentang akhir zaman. Kita sering bingung apabila berhadapan dengan sebuah penjelasan. Apakah umur umat kita, kaum muslimin, sudah semakin sedikit dan bisa dihitung atau tidak umurnya kaum muslimin? Bolehkah kita menerjemahkan Ya'juj dan Ma'juj itu dengan bangsa Cina? Bolehkah kita menerjemahkan tentang tembok yang dibangun Dzulqarnain itu adalah temboknya Cina? Itu segala perkara yang berkaitan tentang akhir zaman. Tentunya ketika kita memiliki pertanyaan, tidak ada jawaban yang paling lugas dan paling ilmiah kecuali kita kembalikan sebagaimana petunjuk kitabullah dan sunnah. Karena tidak ada pertanyaan yang kita miliki dalam kehidupan kecuali semuanya telah terjawab secara tuntas oleh Allah di dalam Al-Quran dan telah dijawab tuntas oleh Nabi di dalam sunnahnya. Jadi insya Allah kajian kita mulai bulan depan, yaitu membahas tentang ensiklopedi akhir zaman. Kita akan mempelajari tentang akhir zaman itu apa, fitnah-fitnahnya semacam apa, dan bagaimana tanda-tanda yang kita lihat pada akhir zaman, dan selalu permasalahan yang berkaitan tentang itu nanti kita akan bahas. Tetapi pembahasan itu baru kita akan mulai bulan depan insya Allah. Jadi dalam kesempatan hari ini kita tidak menyampaikan kajian kitab tersebut. Insya Allah mulai bulan depan saya akan bawa bukunya. Saya nanti akan sharing kepada pengurus masjid kitab apa yang nanti kita harus beli dan kita kaji. Tetapi khusus dalam pertemuan kita hari ini, karena ini merupakan pertemuan perdana setelah Ramadan kita, kita akan membicarakan tentang tema yang lainnya berkaitan tentang berkaitan tentang status kita yang telah menyelesaikan Ramadan. Maka perkenankan saya dalam kesempatan hari ini menyampaikan kajian tematik dulu, sembari nanti di bulan depan baru kita mulai bahas pembahasan kitabnya insya Allah. Maka dalam kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang satu tema, yaitu adalah bagaimanakah tanda ketika amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan sebuah tema yang penting untuk kita ketahui, berkaitan pula tentang status kita hari ini yang telah menjadi alumni Ramadan, tentunya kita sering bertanya-tanya bagaimanakah tanda sebuah amal itu apabila telah diterima oleh Allah. Karena sesungguhnya itu merupakan perkara yang sering kita tidak mengerti, bagaimana karakter amal seorang hamba apabila telah diterima oleh Allah. Makanya itulah yang akan menjadi pembahasan kita, khusus pembahasan di bulan Syawal, sebelum bulan depan kita akan membahas dalam kajian kitab persoalan yang berkaitan tentang fitnah akhir zaman. Maka sebelum kita menyampaikan tentang apa yang perlu kita jelaskan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya kalau kita ditanya perkara apa yang paling berat dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, mungkin masing-masing dari antum akan memberikan jawaban dengan versi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan sesungguhnya yang paling berat itu ketika melaksanakan sholat. Ada yang mengatakan yang berat itu puasa. Ada pula yang mengatakan yang paling berat itu melaksanakan haji dan umrah. Ada pula yang menjawab yang berat itu ketika antum mencari ilmu. Dan ada pula yang mengatakan amar ma'ruf itu yang paling berat, Ustaz. Kalau antum memberikan jawaban sebagaimana yang saya nukilkan tadi, bahwasanya yang paling berat itu terletak sholat, puasa, haji dan umrah, ataupun amar ma'ruf nahi mungkar, maka saya pastikan bahwasanya jawaban antum bukan jawaban yang 100% benar. Karena sesungguhnya yang paling berat ketika kita beribadah kepada Allah bukan sholat, yang paling berat di dalam kita beribadah kepada Allah itu bukan puasa, tetapi yang paling berat sesungguhnya di dalam kita beribadah kepada Allah yaitu adalah menjadikan amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah, dapat menjadi pahala kebaikan untuk kita di akhirat. Maka itulah yang paling berat di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Jadi inilah yang kita harus pahami dulu. Imam Ibn Rajab itu menyampaikan yang paling berat bukan terletak kepada sholat, yang paling berat bukan terletak kepada puasa, yang paling berat bukan terletak kepada jihad, dan bukan pula kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang paling berat yaitu adalah menjadikan amal ibadah kita dilaporkan oleh para malaikat pada hari Senin dan Kamis. Karena hari dilaporkannya dan ditampakkan amal kita kepada Allah itu hari Senin dan Kamis. Makanya itulah yang paling berat, karena belum tentu orang yang melakukan ibadah itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum dapatkan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Hasan Al-Basri itu kalau hari Kamis, ikhwan, maka Hasan Al-Basri itu menangis. Jadi kalau Hasan Al-Basri itu mendapati hari itu Kamis menjelang sore, maka kebiasaan Hasan Al-Basri itu menangis. Kalau ditanya kepadanya, kenapa kamu menangis? Maka kemudian Hasan Al-Basri kemudian menjawab, karena pada waktu ini Allah itu dilaporkan amal saya kepada Allah oleh para malaikat, dan saya tidak tahu apakah dilaporkannya amal saya kepada Allah pada hari Kamis ini, apakah saya memiliki kebaikan ataukah tidak pada waktu sepekan yang telah saya lewati. Akhirnya Hasan Al-Basri menangis. Kalau seorang Hasan Al-Basri saja tidak merasa pede terhadap perbuatan yang dia lakukan dalam sepekan, sampai menjadikan Hasan Al-Basri itu menangis pada hari Kamis, karena beliau khawatir bahwasanya amal itu belum tentu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, apalagi kita. Jangan-jangan kita sering melewati hari Senin dan Kamis, di mana dua hari itu dilaporkan dan ditampakkan amal kita kepada Allah, tapi ternyata naasnya dan tragisnya tidak ada satupun amal kita yang ditampakkan kepada Allah, karena tidak ada kebaikan yang kita lakukan yang diterima oleh Allah. Dan itu adalah musibah besar dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita faham yang paling berat bukan puasa, yang paling berat bukan sholat, tetapi yang paling berat menjadikan amal itu diterima oleh Allah, itulah yang paling sulit dan itulah yang paling berat. Maka sebelum saya menyampaikan dalil-dalilnya tentang apa yang menjadi hujah bahwasanya amal itu belum menjadi jaminan diterima oleh Allah, saya sampaikan dulu dalam bentuk analogi, kias. Antum tentunya paham, akhi, sesungguhnya orang yang menanam padi belum tentu dia panen. Berapa banyak petani yang gagal panen. Orang yang merintis bisnis belum tentu dia sukses di dalam bisnisnya. Berapa banyak orang yang merintis bisnis tetapi gagal di dalam bisnisnya. Dan kita pula mendapati bahwasanya ternyata ketika ada laporan memberikan laporan, ada bawahan memberikan laporan, belum tentu atasannya dan bosnya itu menerima laporan dari bawahannya. Di situ kita paham, kalaulah petani belum tentu sukses dengan apa yang dia tanam, kalaulah pebisnis belum tentu sukses dengan apa yang dia rintis, sama. Orang yang beramal dan orang yang beribadah pun sama. Tidak ada jaminan mutu dan tidak ada garansi bahwasanya amal ibadah kita merupakan amal ibadah yang diterima oleh Allah. Karena rekening yang tidak pernah mampu kita ketahui jumlahnya, itu rekening amal ibadah kita. Beda dengan rekening amal, dengan rekening saldo uang antum. Antum mudah untuk mengakses berapa saldo yang antum miliki ketika antum masuk ke ATM. Tapi kalau kita ditanya masing-masing, antum dan saya ditanya, antum sholat sekarang umurnya contohnya adalah 30 tahun. Kalau antum baliknya umur 12 tahun, berarti antum sudah sholat selama 28 tahun. Maka selama 28 tahun antum sholat, maka antum tidak akan pernah tahu berapa sholat yang telah diterima oleh Allah. Kenapa? Rekening yang tidak pernah kita tahu jumlahnya adalah rekening amal ibadah kita. Kalau antum sekarang umurnya 30 tahun, berarti antum sudah ngikutin Ramadan itu sekitar 18 kali. Kalau ditanya 18 kali kita Ramadan, manakah Ramadan yang diterima oleh Allah? Kita pun tidak bisa jawab. Walaupun antum S3 Madinah, walaupun antum S3 Mekah dan Al-Azhar, tapi antum dan saya tidak akan pernah tahu rekening amal ibadah kita yang telah diterima oleh Allah itu seberapa. Karena sesungguhnya kita selalu buta tentang amal ibadah yang kita lakukan. Nah, disitulah kita paham, pantas apabila kita mendapati seseorang Hasan Al-Basri menangis pada hari Kamis, karena kita pada hari Kamis itu patut untuk merenung dan patut untuk diem. Kalau hari Kamis itu akhir, kita pikirkan apa amal yang dibawa malaikat kepada Allah ketika pada hari Kamis, karena pada hari itu ditampakkan semua amal ibadah kita kepada Allah pada hari Senin dan Kamisnya, dan kita tidak tahu kebaikan apa yang dilaporkan malaikat Raqib kepada Allah. Nah, disitulah yang menjadikan kita memahami dari analogi kias yang tadi kita sampaikan. Janganlah kita termasuk orang yang terpedaya dengan bisikan setan. Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan salah satu bisikan jahatnya setan, yaitu adalah mereka senantiasa menempatkan hati kita yakin terlalu over dan terlalu percaya diri bahwasanya amal kita itu pasti diterima oleh Allah. Ini termasuk di antara bisikan jahatnya setan. Karena kita ini sering merasa amal kita sudah cekak, minim, dan pas-pasan, tetapi kita merasa bahwasanya amal ibadah itu pasti diterima oleh Allah. Sehingga kemudian ketika kita merasa amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah, itulah yang menjadikan amal ibadah kita apa adanya dan ala kadarnya. Karena apa? Karena kita yakin lah, sudahlah pasti diterima oleh Allah. Allah kan maha baik. Kita sering terpedaya dengan kalimat yang sering diucapkan oleh diri kita tanpa memahami ilmunya. Kita sering mengatakan Allah itu maha baik. Hati-hati, mengucapkan kalimat itu harus disertai dengan ilmu. Karena kalau kita mengucapkan Allah itu maha baik tetapi tidak paham dengan ilmunya, disitulah banyak perangkap-perangkap yang dibuat oleh setan ketika kita menganggap amal apapun pasti diterima oleh Allah. Dan ketika kita yakin terlalu percaya diri bahwasanya amal kita diterima oleh Allah, maka pasti kita merasa kenyang dengan ibadah yang sedikit dan tidak pernah merasa kenyang dengan bekal kita menuju ke akhirat. Padahal antum tahu, Abu Bakar, Abu Bakar itu adalah orang yang pernah menangis radhiyallahu anhu. Ketika ditanya kepada beliau, kenapa wahai Abu Bakar engkau menangis? Kemudian Abu Bakar berkata, kalaulah aku tahu di antara amalku yang telah pernah aku perbuat satu saja yang diterima oleh Allah dan aku tahu itu, maka hidupku akan menjadi tenang karena aku faham pasti amalku itu akan menjadikan aku masuk surga. Tapi karena aku tidak tahu amalku mana yang diterima oleh Allah, dan itulah yang menjadikan hidupku selalu gelisah kalau sudah bicara tentang urusan akhirat. Karena aku ngerti, aku tidak pernah tahu berapa amal yang telah diterima oleh Allah dari diriku. Nah, disitulah kita paham. Jangan sampai ana, antum, terpedaya dengan bisikan setan bahwasanya ibadah kita yang cekak, ibadah kita yang singkat dan ibadah kita yang minim, merasa betul bahwasanya kita pasti diterima oleh Allah. Karena sesungguhnya tidaklah manusia yang merasa amalnya pasti diterima oleh Allah seluruhnya, itu merupakan bagian dari strategi setan untuk meninabubukkan hati kita supaya kita beribadah itu tidak pernah berusaha semaksimal mungkin. Padahal banyak sekali dalilnya yang menerangkan kepada kita bahwasanya amal antum, amal saya itu belum tentu menjadi jaminan mutu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari sebutkan dalilnya. Mana dalilnya Ustaz? Bahwasanya amal ibadah itu bisa tertolak. Supaya kita tidak gampang-gampang mengatakan Allah itu maha baik tetapi tidak mengerti ilmunya. Betul, Allah itu maha baik, akhi. Tapi maha baiknya Allah itu bergandengan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Contohnya apa? Allah itu maha adil. Kalau semua ibadah ana dan antum pasti diterima oleh Allah, maka tidak ada bedanya antara orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh. Maka kemudian akhirnya hilang sifat adilnya Allah loh. Jadi kalau kita mengatakan sholatnya kemudian biasa, kemudian Allah maha baik, pasti Allah tahu. Loh, berarti antum yang sholatnya sekedarnya, sholatnya cuma 5 menit, sama dengan orang yang sholat khusyuk sampai 15 menit, sama di sisi Allah ketika kita mengatakan Allah pasti maha baik tetapi tidak ngerti ilmunya. Tapi saya ingatkan, sifat baiknya Allah itu bergandengan dengan sifat adilnya Allah. Dan Allah membedakan mana yang bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik dan mana yang mereka memberikan sekedarnya. Makanya antum paham, persembahan Qabil tidak diterima oleh Allah ketika menjadi putranya Nabi Adam, dan persembahan Habil itu diterima. Kenapa Habil diterima? Dia memberikan yang terbaik kepada Allah. Dan kenapa persembahan Qabil yang menjadi putranya Adam tidak diterima oleh Allah? Karena dia memberikan sisa-sisa untuk Allah sampai Allah menolak apa yang dipersembahkan oleh Qabil. Ya, antum tentunya tahu kan peristiwa Habil dan Qabil ketika mereka berkorban untuk Allah, dan yang diterima apa yang dikorbankan oleh Habil ketika memberikan yang terbaik. Nah, disitulah kita paham bahwasanya tidak ada jaminan mutu amal yang dilakukan manusia itu pasti diterima oleh Allah. Sekarang mana dalilnya Ustaz, supaya kita lebih mantap, supaya kita paham bahwasanya tidak semua amal itu otomatis diterima oleh Allah. Dalil yang pertama yaitu surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Surat yang ke-25. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Allah menyampaikan pada ayat ini, dan kami jadikan orang yang beramal dari amalan-amalan yang mereka lakukan, faja'alnahu, kami jadikan amal yang mereka lakukan bagaikan debu, haba, debu yang kering, mansura. Mansura itu kemudian yatatayyarun, dia berterbangan, tidak ada sisanya sama sekali. Ayat itu menerangkan bahwasanya ada orang yang kelak pada waktu hari kiamat dia membawa pahala kebaikan, tetapi dalam sekejap amal kebaikan yang dia telah lakukan dan telah dia perbuat tidak diterima oleh Allah, dan Allah jadikan debu yang berterbangan. Ini dalil sharih. Sharih itu artinya jelas, untuk menyampaikan kepada kita tentang sebuah faedah. Orang yang beramal belum tentu amal itu akan dijadikan oleh Allah menjadi pegangan untuknya di akhirat. Tetapi kita mendapati ada orang yang beramal dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji dan di dalam umrah, tapi dijadikan oleh Allah debu yang kering yang berterbangan tidak ada sisanya. Kemudian kita mendapati pula dalam surat Al-Ghashiyah, Allah menyampaikan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang beramal kepayahan dan keletihan, tetapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali neraka yang menyala-nyala. Padahal dia mengatakan apa? Amilatun nasibah. Berapa banyak orang yang beramal, nasibah, kepayahan dan keletihan. Secara logika harusnya mendapatkan surga, tetapi Allah menggandeng ayat yang ketiga pada surat Al-Ghashiyah itu dengan ayat yang keempat, amilatun nasibah, tetapi justru mendapatkan neraka yang menyala-nyala ketika Allah menyampaikan tasla narun hamiyah. Dua ayat itu sudah cukup untuk kita ambil menjadi pegangan. Orang yang beramal itu belum ada jaminan bahwasanya amal itu diterima oleh Allah. Karena banyak orang yang kepayahan, dia keletihan di dalam dia beribadah, tetapi ternyata amal ibadahnya tidak mampu menyelamatkan ia dalam kehidupan di akhirat, dan amal ibadah itu justru diganjar oleh Allah dengan api neraka yang menyala-nyala. Dan kita mendapati ada orang yang beramal tetapi dijadikan oleh Allah amal yang dilakukan bagaikan debu yang berterbangan. Dan kita kan tidak boleh kan merasa, insya Allah saya tidak merasa semacam itu. Siapa yang menjamin kalau kita tidak termasuk pada dua ayat itu? Karena bisa jadi kita mendapatkan amal ibadah kita tetapi amal ibadah kita rusak dengan berbagai macam sebab. Bukankah antum ingat ketika kita kajian pertama kali membahas tentang rayap-rayap ibadah, berapa banyak orang yang mereka beribadah rajin tetapi tidak sadar ibadah yang telah dia lakukan dimakan oleh rayap-rayapnya ibadah, sampai kemudian dia tidak menyadari kebaikan itu menjadi hilang kelak di akhirat dan tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah. Itu dalil yang pertama dari Quran. Dalil yang kedua yaitu yang kita ambil di dalam hadis. Di dalam hadis itu dalam riwayat Muslim. Tentunya hadisnya sudah sering antum dengarkan. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita, inna awalan nasi yukdo yaumal kiamati salah satun. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah itu ada tiga. Dicemplungkan ia ke dalam neraka pertama kali itu ada tiga kelompok, tiga orang, tiga sifat. Dan ternyata yang dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka bukan peminum khamer yang pertama kali. Bukan pezina yang suka meletakkan kehormatannya pada tempat yang haram. Bukan orang yang korupsi, bukan. Tapi justru orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka, yang pertama rajulun qatala fi sabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah sampai dia gugur dalam peperangan itu. Allah bertanya, ma amilta fihi? Lah dulunya ngapain? Dulunya saya berperang ya Allah, karena siapa? Karena engkau. Allah mendebatnya, Allah membantahnya. Kadzabta, bohong, sesungguhnya kamu berperang itu supaya kamu disebut pemberani dan kamu telah mendapatkan itu. Lalu diseret wajahnya ke daratan masa, dilemparkan dan dicemplungkan ia ke dalam neraka pertama kali. Yang kemudian dicemplungkan pertama kali ke dalam neraka bukan orang yang minus ibadah, tapi orang yang dicemplungkan pertama kali oleh Allah ke dalam neraka, orang yang tampaknya surplus dalam ibadah tapi ibadahnya rusak gara-gara disebabkan riak yang bertengger di hatinya. Jadi ternyata orang yang kemudian disitulah kita mendapati belum tentu jaminan orang yang beribadah itu diterima. Makanya kalau kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada orang yang sombong dengan ibadah itu lebih parah daripada orang yang sombong dengan harta. Karena orang yang sombong dengan harta itu kelihatan hartanya, tapi orang yang sombong dalam ibadahnya itu apa yang disombongkan, wong itu juga belum menjadi jaminan itu akan diterima oleh Allah kok. Orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah itu siapa untuk dicemplungkan ke dalam neraka, menyusul si mujahid yang salah niat? Orang yang ngajar, saya. Orang yang belajar, antum. Orang yang baca Quran dan Qurannya bagus, orang-orang yang qori, akhi. Mereka juga terancam dengan neraka ketika Allah itu bertanya, ma amil tafi, kamu dulunya di dunia ngapain? Saya mengajar ya Allah, saya belajar ya Allah, saya senantiasa membaca Quran ya Allah. Kemudian Allah bertanya, untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kemudian Allah mendebat, kadzabta, bohong, sesungguhnya kamu ngajar supaya kamu disebut alim, sesungguhnya kamu belajar supaya kamu dipanggil solih sama teman-temanmu, dan kamu tidaklah membaca Quran supaya kamu mendapatkan layaknya pujian yang datang dari mulut manusia ketika kamu disebut masya Allah ya, bacaan Qurannya indah dan mendayu-dayu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Salah niat bertengger di hatinya hanya sekecil itu. Allah keplesetkan, Allah kemudian masukkan mereka ke dalam neraka menyusul si mujahid yang salah niat. Makanya kalau antum sering-sering datang ke ustad, nanti kalau antum di surga, belum tentu ustad itu masuk surga. Karena sesungguhnya kita tidak mengetahui apa yang bertengger di balik dadanya. Dan sesuatu yang paling sulit untuk kita kondisikan di dalam kita beribadah itu kondisi hati. Ya bisa jadi ikhwan, ada seorang ikhwan ngajar Iqra abata kepada anak-anak didiknya umur 5 tahun, 6 tahun. Itu lebih mulia daripada saya dan beberapa ustadz-ustadz yang lainnya ngajar dan banyak orang yang datang, tapi ternyata bertengger rasa ujub di dalam hatinya, menjadikan rusak ibadah yang telah dia lakukan seumur hidupnya. Karena memang barangnya Allah itu mahal, dan barangnya Allah itu syurga, dan barangnya Allah itu betul-betul murni dari orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dan yang ketiga, kita tahu orang yang bersedekah tetapi sedekahnya bukan untuk Allah tetapi untuk disebut sebagai dermawan. Disitulah kita paham, itu dalil dalam sunnah. Ternyata orang yang beribadah saja belum tentu menjadi jaminan diterima, dan belum tentu amal ibadah itu melewati dan membuka pintu surga. Bahkan antum kalau tahu, orang-orang khawarij, orang-orang itu adalah orang-orang yang dohirnya luar biasa dalam ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi Nabi mengatakan apa? Sholatnya kamu tidak akan pernah mampu menandingi sholatnya mereka. Karena apa? Sholatnya mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Bacaan Qur'annya kamu tidak pernah mampu menandingi bacaan Qur'an mereka, karena tidak akan pernah mampu. Tapi bacaan Qur'an mereka tidak melewati kerongkongannya. Tapi ternyata apakah orang khawarij itu mendapatkan surga? Enggaklah. Dan salah satu sifatnya orang khawarij itu apa? Ketika dia gampang-gampang mengkafirkan, ketika dia gampang-gampang menyesatkan setiap orang yang berbeda dengan tafsirnya dan berbeda dengan takwilnya. Disitulah kita paham. Ternyata kita memahami, itulah dalil yang jelas. Ternyata tidak semua ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, karena sesungguhnya amal ibadah diterima oleh Allah itu bukan sesuatu yang gampang dan bukan sesuatu yang ringan. Saya ingat ada salah satu ikhwan, dia karyawan di salah satu bagian keuangan. Dia cerita ketika di akhir tahun, sampai beberapa hari dia menyampaikan tidak pulang. Kenapa? Karena harus mempersiapkan pembukuan di akhir tahun. Dan dia berkata, atasan saya ini perfeksionis betul. Dan ternyata banyak sekali laporan-laporan bawahannya sering ditolak sama beliau, karena standar beliau dalam membuat laporan itu tinggi. Di situ kita mengambil pelajaran apa? Kalaulah atasan, kita maklumi kalau ketika dia memiliki sifat perfeksionis, akhirnya menolak banyak laporan ketika tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh dia sebagai atasan. Allah adalah zat yang paling perhatian terhadap masalah amal ibadah kita. Makanya sampai-sampai Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, kunu liqabulil amali asyad ihtimaman minal amal. Jadilah kalian orang yang perhatian terhadap kualitasnya ibadah itu jauh lebih baik daripada kalian memperhatikan banyaknya ibadah. Tapi banyaknya ibadah itu ternyata kalian lalai memperhatikan kualitas dalam ibadah itu. Makanya beliau menyebutkan ayat, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu nerima amal khusus dan hanya dari orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya kalau kita tidak betul-betul berkualitas memberikan sisa kepada Allah, jangan bayangkan kita mendapatkan kemuliaan dalam urusan kampung akhirat kita. Makanya ada seorang ulama namanya Atha. Antum tahu Atha? Atha ini salah satu ulama di antara kalangan salafus salih. Dia itu jualan kain, akhi, jualan kain. Kemudian ada yang mendatangi sahabat Atha. Ya, ada yang mendatangi beliau, tapi ini Atha ini. Kemudian dia lihat kain yang akan dia beli, karena dia pedagang besar. Hampir itu dirogoh kantongnya sang konsumen ini untuk membayar kain itu. Tapi secara sekelebat tiba-tiba dia melihat aib pada kain yang akan dia beli. Dikembalikan itu kainnya kepada Atha. Kemudian Atha bertanya, "Lima radatta ilayya? Kenapa kamu kembalikan ke saya pakaian ini? Ada yang kurang cocok pakaian ini?" Kemudian konsumen itu berkata, "Tidaklah aku mengembalikan bukan karena tidak cocok, tapi aku mengembalikan karena aib yang dimiliki oleh pakaian itu." Disibak pakaian itu, dilihatkan ini aibnya. Ada lubang di dalam kain itu yang tidak terlihat secara kasat mata kecuali harus detail memperhatikan. Atau kemudian duduk, dipegang kain itu, kemudian dia nangis. Sampai sang konsumen merasa bersalah ketika mendapati sang pedagang itu nangis. Terseduh-seduh, dan akhirnya dia konsumen itu mencoba untuk merajuk, "Ya sudahlah, kalau kamu nangis, biarkan saya membeli pakaian itu walaupun ada aibnya, supaya kamu tidak perlu bersedih terlalu dalam." Atok berkata, apakah kamu mengira bahwasanya aku menangisi gara-gara lembaran kain yang tidak kamu jadi beli? Kamu salah. Tapi sesungguhnya aku menangis karena aku membayangkan, kalaulah kain yang ada cacatnya tidak berharga di hadapan manusia, apalagi amal yang ada cacatnya, kelak tidak ada harganya di sisi Allah, dan aku tidak bisa balik lagi ke dunia untuk menggantinya dengan amalan yang lainnya. Sang konsumen menangis ataupun menangis ketika mereka membayangkan bagaimana kalau kehidupan amal mereka itu penuh cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan akhirnya kita mulai paham, pantas kalau Hasan Al-Basri sampai nangis di hari Kamis, dan tidaklah beliau menangis pada hari Kamis karena beliau khawatir, jangan-jangan amal ibadahku pada hari Kamis ini dilaporkan oleh Raqib kepada Allah, tetapi ternyata amal ibadahku tidak ada yang berkualitas dalam sepekan yang aku lewati. Waliyatu billah. Dan disitulah kita memahami pentingnya bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kehidupan amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah jauh lebih penting daripada memperbanyak ibadah. Makanya kalau ada orang tua kita dulu berkata, yang penting itu banyakin ibadah, sebenarnya ada benernya, ada kurangnya. Benernya itu apa? Bener, kita memang disuruh untuk memperbanyak ibadah. Tapi yang paling penting adalah kalau kita sudah ngerti ilmunya, kita berkata kepada anak kita, nak, perbanyaklah ibadah dan perhatikan kualitas ibadahmu. Karena yang paling penting bukan banyaknya ibadah, tapi yang paling penting kualitas ibadah itu. Antum punya skripsi 1000 halaman, tapi ternyata 1000 halaman yang antum majukan kepada dosen lemah dalam teori, lemah dalam referensi. 1000 halaman tidak akan membuat seorang dosen itu tercengang dan terkagum-kagum. Berapa 1000 halaman? Banyak banget. Dibuka, lemah teorinya. Dibuka lagi, lemah referensinya. Maka sang dosen berkata, skripsi tidak mutu. Tapi beda kalau ada seorang dosen mendapati mahasiswa kemudian memberikan skripsi, di mana skripsinya itu kemudian cuma 100 halaman. Jauh lebih sedikit daripada jumlah 1000 halaman temannya. Tapi 100 halaman itu berkualitas, kuat dalam teori, kuat dalam referensi. Walaupun ceramah 100 halaman, pasti mendapatkan kekaguman dari sang dosen. Disitulah kita paham, Allah itu tidak pernah mengatakan banyak. Tapi Allah itu mengatakan apa? Yaitu yang terbaik. Makanya kemudian kita baca dalam surat Al-Mulk yang kedua, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian supaya ketahuan siapa yang terbaik amalnya. Dan Allah tidak mengatakan liyabluwakum aksaru amala. Apa bedanya aksaru dengan ahsan, Ustaz? Beda. Aksaru itu yang paling banyak, ahsanu itu yang terbaik. Dan Allah tidak menggunakan kata aksaru di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, tetapi Allah menyampaikan ahsanu. Allah itu meminta yang terbaik. Itulah yang menjadikan kita memahami, belum tentu orang yang banyak ibadah memasukkan ia ke surga, dan belum tentu yang minim ibadah itu belum tentu masuk neraka. Semuanya tergantung bagaimana kualitas ibadah kita ketika kita menghambakan diri kepada Allah. Tapi jangan sampai salah pemahaman ya. Sudahlah, enggak usah beribadah. Loh, kenapa? Yang jihad aja belum tentu masuk surga. Loh, salah. Orang yang beribadah saja belum tentu masuk surga kok, apalagi kamu tidak pernah beribadah. Karena itulah yang kita harus pahami dan harus kita perhatikan. Sekarang kita tidak membahas dan kita tidak membicarakan amal ibadah itu syaratnya apa. Karena mungkin antum-antum sudah sering mengkajinya bersama dengan para ustad-ustad yang lainnya. Tapi saya akan menyampaikan tentang penggalan tulisan yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif. Kitab ini bagus, tapi saya enggak ngerti ya, belum ada yang menerjemah. Menunggu terjemahan dari antum kelihatannya hampir mustahil lah. Nanti biarkan ustad-ustad ada yang menerjemah. Dalam kitab itu beliau kemudian menyampaikan, sesungguhnya amal itu ketika diterima itu punya bekas, punya tanda. Dan bekas dan tanda itu yang kita ingin bahas dalam kesempatan sederhana hari ini. Dan kita ketika membahas bagaimanakah tanda amal itu ketika diterima, maaf ya, bukan menjadi modal bagi antum untuk menilai orang lain. tapi lebih untuk menilai diri kita masing-masing. Jangan sampai nanti habis kajian ini kemudian antum sesumbar, berdasarkan catatan kajian saya hari Ahad, antum itu tidak diterima amalnya. Tidak usah gitu. Tapi kajian kita adalah untuk membicarakan diri kita dan untuk bercermin apakah kita sudah diterima amalnya ataukah tidak, berdasarkan kepada bekas-bekas yang disampaikan apabila amal itu diterima oleh Allah. Karena segala sesuatu pasti ada bekasnya. Antum makan meninggalkan bekas kenyang. Antum minum meninggalkan bekas basahnya tenggorokan antum. Banjir ada bekasnya di tembok, pada batasan mana banjir itu masuk ke dalam rumah. Sama amal itu apabila diterima, para ulama menyampaikan amal ibadah kalau sudah membuka pintu langit, amal ibadah ketika diterima oleh Allah setidaknya meninggalkan 4 tanda yang Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah terima amal ibadahnya kepada Allah. Makanya saya sampaikan, berimanlah, jangan campur dengan kesyirikan, betul. Karena sesungguhnya yang menjadikan amal ibadah kita diterima ketika kita memiliki iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Apa amal ibadah yang diterima oleh Allah? Tandanya 4. Tanda yang pertama, kata beliau di dalam kitabnya, tanda yang pertama amal ibadah itu apabila diterima, disampaikan oleh beliau, jazaul hasanati alhasanatu ba'daha. Yang pertama adalah tanda amal itu apabila diterima, amal itu kalau diterima mendatangkan ketaatan setelahnya dengan yang lebih besar. Jadi amal apabila diterima, dia itu ibaratnya magnet. Dan dia tidak menarik kecuali ketaatan dan ibadah yang lebih besar setelah kebaikan yang pertama diterima oleh Allah. Contoh yang paling gampang, kita ambilkan contoh yang mudah. Antum sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau amal sholat subuh antum diterima oleh Allah, pasti Allah akan datangkan amal yang lebih besar setelah sholat subuh antum diterima. Apa itu? Antum akan sholat duhur juga berjamaah. Antum akan sholat sosar juga berjamaah. Kenapa? Karena sesungguhnya amal ibadah itu apabila diterima, maka dia menarik komponen ketaatan-ketaatan yang lebih besar setelah ibadah yang pertama itu diterima oleh Allah. Karena apa? Setiap amal ibadah antum apabila telah naik ke langit dan diterima oleh Allah, ketika dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, Allah itu ganti. Dan Allah menggantinya dengan, bukan dengan urusan dunia, tapi Allah menggantinya dengan urusan akhirat yang akan menjadi bekal kebaikan dalam perjalanan kelak nantinya. Sama ini, kalau kita bertanya, Ustaz, hari ini saya menjadi alumni Ramadan 1438 Hijriah. Bagaimanakah kita melihat amal Ramadan seseorang itu diterima? Maaf ya, jangan melihat alumni Ramadan apakah berhasil atau gagal ketika pas Ramadan. Kenapa? Semua orang itu ketika pas Ramadan itu pasti dia itu solih dan berusaha untuk menjadi solih. Kenapa? Ramadannya itu atmosfer ketaatannya itu terasa. Tapi kalau kita ingin melihat alumni Ramadannya itu berhasil ataukah tidak, perhatikan bagaimana kehidupannya pasca Ramadan itu selesai. Kalau dia menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan itu selesai, ya, maka kemudian dia masih taat kepada Allah. Dia menjadi muslim bukan hanya di musim Ramadan, tetapi menjadi muslim dalam segala musim. Maka dia masih mempertahankan interaksi dia dengan mushaf. Maka dia masih mendatangi masjid sebagaimana dia melazimi masjid ketika Ramadannya. Maka dia mendatangi puasa syawalnya dan puasa sunahnya sebagaimana dia melazimi puasanya ketika di Ramadan. Pastikan amalan Ramadannya diterima oleh Allah sampai menarik kepada ketaatan dan kebaikan setelahnya. Makanya saya katakan, salah satu indikator orang kalau mereka telah diterima amal Ramadannya, itu pasti dia sudah menyelesaikan syawalnya sebelum syawal itu selesai. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang diterima amal Ramadannya kemudian syawalnya itu tidak mampu. 30 hari mampu puasa, 6 hari tidak mampu. Karena jelas Allah menyampaikan jazaul hasanati alhasanatu ba'daha. Imam Rajab jelas mengatakan pahala kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Sama ketika antum bertanya, saya umrah Ustaz, apa indikator umrah saya itu menjadi umrah yang makbulah, umrah yang diterima? Ya jangan dilihat ketika pas umrah, perhatikan pasca umrah. Kalau setelah pasca umrah dia menutup auratnya, antum sering lihat ada orang habis pulang umrah tiba-tiba berhijab, tiba-tiba yang dulunya menjaga jarak dari majelis ilmu tiba-tiba datang ke majelis ilmu, yang dulunya tidak memperlihatkan akhlak yang mulia tiba-tiba mulai berubah akhlaknya. Pastikan umrahnya diterima oleh Allah, naik ke atas langit, diterima oleh Allah, diganti oleh Allah dengan kekuatan dan ketaatan yang lebih besar setelahnya. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu mengarahkan kita dalam ketaatan kecuali Allah semata yang memberikan kemudahan dalam kita beramal. Ya, sama dengan antum cari ilmu, antum pasti punya kajian. Ada ustadz-ustadz yang sering antum datangi. Antum bertanya kepada diri antum ketika antum bercermin, saya itu perjalanan saya datang ke kajian itu diterima oleh Allah atau tidak? Perhatikan saja indikator keberhasilan antum dalam ilmu. Dan indikator keberkahan kita dalam ilmu itu dua, kata para ulama. Satu, menambah tebal ibadah kita. Yang kedua, menambah baiknya akhlak kita kepada orang yang beriman. Kalau antum setelah mendatangi majelis ilmu, ibadah antum menjadi berubah lebih baik, punya satu tujuan yang pasti bagaimana ngikutin sunnah, dan antum menjadi orang yang paling berakhlak di antara teman-teman antum yang tidak belajar, maka husnudzon, kabar gembira. Mungkin Allah terima amal ibadah antum ketika antum berletih-letih ria ketika mendatangi majelis ilmu, sampai Allah datangkan kebaikan bagi antum setelah amal ibadah yang pertama diterima oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Ada. Dalilnya di dalam surat Al-Lail ayat yang 5, 6, 7. Di dalam surat itu 3 ayat berturut-turut Allah berkata, Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah menyampaikan, fa'amma man a'ta, barang siapa yang a'ta, dia mendermakan hartanya, wattaqa, dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu adalah surga. Perhatikan, suf, kalau Allah menerima amalmu ketika kamu sedekah, Allah menerima amalmu ketika kamu itu membenarkan yang dijanjikan oleh Allah, dan Allah itu membenarkan amalmu ketika bertakwa, Allah berikan kata-kata garansi. Itu ayatnya disebut dengan jawabusyarat. Jawabusyarat itu apa? Jawaban dari apa yang Allah sampaikan sebelumnya. Jawabannya apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan jalan-jalan kebaikan dan jalan ketaatan kepada dirimu. Di situ kita mendapati fasanu yassiruhu lil yusra. Para ulama tafsir itu menyampaikan artinya apa? Allah akan mudahkan jalan ketaatan kepadanya setelah dia diterima amal ibadahnya yang pertama, sampai Allah jadikan kegampangan dan kemudahan baginya untuk beribadah. Dan ingat loh ikhwan, yang menjadikan kita gampang beribadah itu bukan antum kuat dan bukan karena antum hebat, tapi semata-mata karena pertolongan Allah. Antum lihat gak ada orang tugas kantor yang sama? Contoh ini, tugas kantor yang sama mendatangi kantor, mendatangi kota yang sama. Sama, diberikan fasilitas oleh kantornya, tidur di hotel A. Kamarnya sama, untuk menghemat anggaran satu kamar dua orang. Makan malamnya sama, AC-nya yang dipasang di dalam kamar sama, bednya sama, bahkan warna bednya pun sama. Tapi ternyata yang terjadi apa ketika masing-masing tidur? Mungkin tidurnya sama-sama jam 9 ketika sudah letih. Sama-sama tidur jam 9, yang satu mampu bangun jam 2, tapi yang satu sampai jam 6 pagi pun masih merasa ngantuk dan tidak bisa bangun kecuali setelah dia mengguyur air, setelah mengguyur tubuhnya dengan air, dan tidak melaksanakan sholat malam dan tidak sholat subuh secara berjamaah. Kenapa yang satu mampu untuk bangun di tengah malam, yang satu tidak, padahal fasilitasnya sama, menu makan malamnya sama di restoran, kamarnya sama, tidurnya sama, AC-nya itu ukurannya 16, sama persis, hotelnya sama, tetapi yang satu mampu bangun jam 2, yang satu mampu bangunnya jam 6. Karena Allah mudahkan yang pertama dan Allah sulitkan yang kedua. Antum melihat gak? Ada seorang ibu, kadang-kadang kan saya sering mendapati ibu-ibu curhat. Saya punya anak 3 Ustaz. yang pakai jilbab cuma satu, yang dua enggak pakai jilbab. Padahal sama-sama makannya sama, dari ibu yang sama, rahimnya sama. Ibunya kalau masak menu masakan itu juga sama untuk tiga-tiga anaknya. Tapi ternyata kok beda. Karena Allah apabila terima salah satu di antara kita amal ibadah yang kita kerjakan, disitulah Allah itu akan memberikan kemudahan bagi kita untuk beramal. Dan itulah tanda amal itu diterima oleh Allah ketika melahirkan ketaatan setelahnya. Makanya kalau kita bertanya, saya taubat nasuha, sudah diterima enggak taubat nasuha saya? Perhatikan saja setelah kamu taubat dari apa? Saya taubat dari pekerjaan yang haram. Kamu tinggalkan enggak pekerjaan yang haram itu? Iya. Merasa menyesal? Tidak. Merasa nyaman setelah meninggalkan itu? Iya. Merasa barokah hidupmu? Iya. Berarti taubatmu diterima oleh Allah sampai Allah berikan kepadamu kebaikan setelah kamu meninggalkan yang haram semata-mata karena Allah. Tapi ada loh orang yang sebaliknya, ada orang yang taubat tetapi tidak nasuha. Kapan? Ketika tidak melahirkan kebaikan setelah dia bertaubat. Berapa banyak wanita yang mengatakan, meneteskan air mata, saya nyesal, saya memang melakukan zina dan saya sudah bertaubat, betul. Tapi ternyata taubat itu tidak menjadikan dia menutup aurat, tidak menjadikan dia itu memperbaiki dirinya, tidak meninggalkan komunitas yang menjadikan dia melakukan zina. Pastikan ikhwan, kalau satu amal tidak baik di hadapan Allah, maka Allah hempaskan amal itu kepada keburukan setelah dia beribadah. Ya, makanya sebaliknya kata kemudian Imam Ibnu Rajab, jazaa'u sayyi'ati as-sayyi'atu badaha. Balasan apabila amalmu itu buruk, hitam, busuk, maka Allah akan memudahkan jalan-jalan keburukan. Allah biarkan terombang-ambing. Makanya orang yang hari ini ketika tidak lagi nampak di masjid, tidak lagi bersama dengan mushaf Al-Quran, tidak lagi bersama dengan puasa sunnah, tidak lagi bersama dengan qiyamul lailnya sebagaimana dia melakukan itu di bulan Ramadan, jangan-jangan gek-gek kamu itu Ramadannya tidak diterima sampai tidak melahirkan kebaikan setelah Ramadan itu usai. Artinya apa? Parade ketaatan selesai dengan terlihatnya hilal di akhir bulan Ramadan. Makanya kalau kemudian hari ini Pak, siapapun itu, antum ibu-ibu mendapati suaminya kembali tidak lagi sholat di masjid, saya khawatir itu bukan tanda orang yang amalnya diterima di bulan Ramadan. Ya? Sama pula ada orang yang alumni Ramadan, puasa 6 hari Syawal itu beratnya luar biasa. Padahal kita dapati ya ada di antara sahabat-sahabat kita, itu hari yang ketiga, hari yang keempat sudah mulai bisa melaksanakan puasa. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang paling afdal untuk puasa Syawal itu di pertengahan. Karena memang di awal-awal Syawal itu yang paling baik kita bersama dengan keluarga kita dalam silaturahim, itu yang paling baik. Oh, Syawalnya diakhirkan di tengah-tengah atau di akhir-akhirnya saja. Tapi yang jelas kalau kita diterima oleh Allah Ramadan, kita pasti dimudahkan untuk puasa Syawal. Tapi saya mengatakan loh, belum tentu orang yang puasa Syawal itu jaminan bahwasanya amalnya diterima. Tapi setidaknya orang yang puasa Syawal itu berarti dia dimudahkan untuk taat setelah Ramadan itu selesai dengan menyempurnakan puasanya dengan puasa Syawal. Dan itulah yang kita dapatkan. Disitulah kita mulai paham bahwasanya amal kebaikan itu apabila diterima selalu menumbuhkan kebaikan setelahnya. Dan amal apabila ditolak oleh Allah, kebaikan itu akan hilang setelah kita ditolaknya amal ibadah kita. Makanya antum sering lihat gak? Ada orang ketika habis mencari ilmu, tapi setelah dia mencari ilmu tidak menjadi lebih baik. Ada orang yang umroh, tapi ketika umroh taat dan solih kepada Allah, tetapi setelah pulang dari umroh dia tidak taat kepada Allah. Ada orang yang habis haji tetapi tidak tampak kesolihan setelah dia pulang dari haji. Saya khawatir gek-gek jangan-jangan amal ibadah kita saat itu tidak diterima sampai tidak meninggalkan bekas kebaikan setelah kita menyelesaikan ibadah itu yang pertama. Jadi alumni Ramadan hari ini kita lihatnya di mana? Di masjid. Di mana kamu ketika kemudian berkumandangnya adzan? Di mana kamu ketika kamu menyelesaikan Ramadan kamu? Semuanya itu akan menjadi jawaban dari pertanyaan kita, apakah Ramadan kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan, orang yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan yang kedua, kata para ulama, diterima permohonan-permohonan akhiratnya ketika dia meminta kepada Allah. Jadi orang yang diterima ikhwan, orang yang diterima amal Ramadannya itu akan dijadikan oleh Allah amal Ramadan ketika diterima oleh Allah itu akan dijadikan dia itu kalau meminta dan memohon kepada Allah dalam urusan akhiratnya, Allah kabulkan semua urusan akhiratnya. Dan saya ingatkan, manusia itu kalau berdoa ada dua permohonan. Permohonan dunia, ada permohonan akhirat. Orang yang kemudian solih, kadang-kadang permohonan dunianya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Itu wajar. Karena sekali lagi, Allah memberikan apa yang kita butuhkan walaupun Allah tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Tapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dalam urusan dunia itu gitu. Lagi-lagi saya ingatkan, dalam urusan dunia, orang yang solih, kenapa antum dapatkan ada teman antum solih, baik betul, minta rumah, tapi gak dapat rumah sampai dia mati. Saya ingatkan, Allah itu dalam urusan dunia kepada orang yang solih memberikan apa yang dia butuhkan walaupun Allah tidak selalu memberikan apa yang dia minta. Kita mintanya rumah, tetapi Allah tidak memberikan rumah. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi beda, orang yang solih dalam urusan akhiratnya itu selalu Allah kabulkan ketika sudah diterima amal ibadahnya. Kenapa? Itu bentuk reward, itu bentuk penghargaan Allah kepada orang yang Allah terima amal ibadahnya. Sebelum saya jelaskan panjang lebar, kita bicara dulu dalilnya. Memang ada dalilnya Ustaz? Ada. Antum masih ingat gak tentang sebuah hadis yang mungkin antum sering dengarkan di banyak kajian? Dan seorang pula antum kemudian dapatkan penjelasan para ustaz tentang tiga pemuda yang pernah terjebak di dalam gua. Pemuda masuk ke dalam gua, tiba-tiba kemudian batu nutup ceklek. Mereka tidak bisa keluar dari gua itu. Mereka bingung, gimana? Mereka dorong dengan sekuat daya kemampuan mereka, tidak mampu batu itu bergeser dari pintu gua. Lalu kemudian mereka musyawarah. Ayo kita musyawarah. Kita coba. Kita sebutkan amal kita. Mana amal kita yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan supaya itu bisa menjadi sebab Allah memberikan pertolongan dalam urusan kita ketika ingin keluar dari gua ini. Akhirnya mereka sepakat. Kan tiga-tiganya menyebutkan dalam bentuk tawassul. Apa itu tawassul? Menjadikan amal ibadah menjadi perantara untuk meminta sama Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Tawassul itu dalam tiga perkara. Satu, tawassul dengan asma'ul husna. Dua, tawassul dengan amal solih kita sendiri. Tiga, amal tawassul dengan orang yang solih yang masih hidup ketika kita minta doanya dan permohonannya untuk kita. Itu tawassul, boleh. Kemudian tiga pemuda itu berkata, yang pertama maju, kemudian mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya pernah jatuh cinta kepada seorang wanita. Tidak ada hasrat dalam diriku kecuali mencampuri wanita itu baik halal ataupun haram. Maka ketika aku mendapatkan kesempatan, tiba-tiba dia terlilit hutang dan membutuhkan uang, datang dia kepadaku dan meminta pertolongan kepadaku supaya aku memberikan dan membebaskan dia dari jelatan hutang. Aku berikan dengan satu syarat, aku mencampuri dirinya. Maka kemudian wanita itu terpaksa menerima syarat itu. Maka ketika aku sudah berada di atas tubuhnya dan tinggal melaksanakan apa yang aku inginkan selama hidupku untuk mencampurinya, wanita itu tiba-tiba berkata kepada diriku, takutlah kamu kepada Allah, wahai laki-laki. Kata-kata itu membuat bulu kudukku merinding dan ketakutan. Aku pakai kembali pakaianku, aku tinggalkan wanita itu, dan aku tidak pernah minta apa yang telah aku pinjamkan kepadanya, dan tidaklah aku tinggalkan kenikmatan yang haram itu kecuali karena semata-mata cintaku kepadamu, ya Allah, dan takutku kepadamu, masya Allah. Ingat loh Pak, meninggalkan zina termasuk di antara perbuatan yang paling banyak dipuji oleh Allah. Makanya Nabi Yusuf ketika sabar dibuang di dalam sumur, Allah tidak memberikan banyak pujian. Tapi ketika Nabi Yusuf bersabar meninggalkan ajakan dan tarikan zina oleh istri sang raja, Nabi Yusuf dipuji oleh Allah berkali-kali sampai kita mengenal kisah itu ke dalam hati kita. Disebabkan pujian Allah ketika mendapati Yusuf mampu menampik godaan zina. Karena apa? Orang yang sabar terhadap perkara zina itu kedudukannya mulia di hadapan Allah. Makanya kalau ada pemuda sampai terjaga dirinya dari zina sampai dia bernikah, maka insya Allah kedudukan antum mulia di hadapan Allah. Maka kemudian ternyata kalau dengan itu ya Allah amal itu diterima ya Allah, ketika aku meninggalkan wanita itu semata-mata karena takutku kepadamu ya Allah, tolong geserkan batu ini supaya kami bisa keluar dari gua ini ya Allah. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan, Allah terima. Makanya kemudian batu itu bergeser sedikit dari mulutnya gua, walaupun mereka tidak sempat dan belum bisa untuk keluar. Satu selesai, satu lagi maju. Ya Allah, saya adalah seorang anak yang tidak pernah memberikan minuman kepada anakku dan kepada istriku dari air susu sampai aku memberikan dulu kepada ibu dan bapakku. Lalu aku mendapati satu waktu terlalu asyik masuk ke dalam hutan ketika mencari kayu dan dahan-dahan yang patah. Lalu aku balik dan mendapati diriku sudah berada di tengah malam dan aku menjumpai ibu dan bapakku dalam keadaan tertidur dengan pulasnya. Aku berdiri ya Allah, aku pegang air susu itu, aku sengaja tunggu ibu dan bapakku terjaga dari tidurnya. Padahal anakku merengek-rengek meminta supaya susu itu diminumkan kepadanya. Dan istriku mulai merengek-rengek supaya saya mendahulukan kepentingan anak-anak. Tapi saya tetap bertahan, saya dahulukan ibu dan bapakku karena aku tidak pernah memberikan itu kecuali aku dahulukan dan aku muliakan ibu dan bapakku terlebih dahulu. Paginya barulah mereka bangun dan ketika bangun aku berikan air susu itu, baru setelah itu aku minumkan kepada anak-anakku dan kepada keluargaku. Masya Allah. Kalau perbuatanku ketika ikhlas mendahulukan kepentingan orang tuaku daripada kepentingan keluargaku, itu menjadi amal yang engkau terima ya Allah, maka tolong ya Allah geserkanlah batu ini supaya kami bisa keluar dari kungkungan gua yang gelap dan sempit ini. Allah terima atau tidak Ikhwan? Allah terima. Mana dalilnya Ustaz? Allah geserkan batu itu sedikit lagi. Geser. Tapi tetap mereka belum bisa keluar. Sampai yang ketiga berkata, ya Allah, saya adalah orang yang menjalankan amanah. Ada salah satu bawahanku yang menitipkan kambing kepada diriku. Setelah itu dia tinggalkan titipan itu sampai bertahun-tahun tanpa dia sadari kambing itu beranak pinak ketika aku pelihara. Beberapa tahun dia balik dan ketika dia meminta kembali titipan yang pernah dia berikan kepadaku, aku kembalikan titipan itu bersama dengan seluruh anak pinaknya kambing itu tanpa satu pun anak kambing itu yang aku kurangi. Karena aku ingin menjaga amanah di hadapanmu ya Allah. Kalau memang amal itu engkau terima ya Allah. Nih lihat, kalau memang amal itu engkau terima ya Allah, maka geserkanlah batu ini ya Allah. Maka Allah kemudian menjawab atau tidak? Menjawab. Allah geserkan batu itu sampai tiga-tiganya mampu keluar dari gua itu dan selamat dari gua itu. Disitulah para ulama mengatakan, antum solih, solihah, memberikan yang terbaik kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan akhirat antum. Mungkin permintaan dunia kita ada yang tidak dikabulkan oleh Allah karena Allah melihat yang lebih baik. Tapi pasti kalau kita itu meminta urusan akhirat, pasti Allah kabulkan. Kenapa? Karena caranya Allah itu mengabulkan permintaan akhirat, karena permintaan akhirat lebih baik daripada permintaan di dunia. Orang kafir dikabulkan permintaan dunianya, tapi mereka dikabulkan permintaan akhiratnya? Kalah, tidak pernah. Tapi orang yang beriman dikabulkan permintaan akhiratnya, tetapi kemudian terkadang mereka tidak dikabulkan permintaan dunianya. Tapi itulah cara Allah ketika menerima amal ibadah. Maka inilah jawaban dari pertanyaan kita, Ustaz, kok ya ada ya, ada tukang becak bisa haji. Padahal kemudian saya punya tetangga gajinya 20 juta tapi juga belum bisa haji sampai sekarang. Kan Bapak tahu kan ada kisahnya seorang tukang becak di Surabaya yang beliau selalu mengikhlaskan pada hari Jumat, tidak memungut biaya ketika menarik becak sebagai bentuk sedekah dia. Karena dia tidak mampu bersedekah dengan uang, dia bersedekah dengan tenaganya. Dia bebaskan ongkos biaya ongkos biaya becak kalau hari Jumat. Sampai tiba-tiba akhirnya siapa? Ketemu dengan seorang pedagang kaya dan pebisnis datang ke rumahnya karena dia pernah naik becaknya dia ketika hari Jumat dan dia membalasnya dengan haji kepada tukang becak itu dan kepada perempuannya istrinya. Kenapa Allah kemudian mudahkan itu kepadanya? Ya karena kita melihat orang itu diberikan oleh Allah satu pahala yang Allah terima dari dirinya sampai Allah kabulkan permintaan akhiratnya. Mungkin tukang becak itu tidak ada keinginan yang dia miliki kecuali satu, yaitu adalah bagaimana dia mampu menjadi tamunya Allah. Dan Allah yang atur bagaimana prosesnya itu sampai terwujud kepadanya. Antum tahu kan bagaimana ada seorang wanita ketika dia sangat menjaga auratnya sampai dia terkenal sebagai wanita penderita penyakit ayan. Mungkin hadisnya antum tahu dalam riwayat Muslim. Wanita itu tidak meminta macam-macam setelah ketemu Nabi, cuma minta, ya Nabi, kalau nanti penyakit ayanku kambuh lagi, bolehkah saya meminta supaya Allah tutup aurat saya supaya tidak tersingkap ketika saya sedang penyakit ayan, ketika tidak sadarkan diri. Maka dia berdoa dan didoakan Nabi. Dan tahukah kita Allah kabulkan enggak permintaan akhiratnya? Allah kabulkan. Wanita itu tidaklah setelah ketemu Nabi kecuali Allah tutup rapat auratnya sampai dia meninggal dunia. Pernah enggak kita melihat ada seorang Arab Badui yang hijrah masuk Islam kemudian berjihad dikasih ghanimah enggak mau? Ngapa ini ya Rasulullah? Hadhihi ghanimatun qasamtulaka, ini ghanimah yang aku bagikan kepadamu. Laisa hadza itaba'tuka. Ya Rasul, saya itu saya itu berhijrah ya Rasulullah itu bukan karena kemudian untuk mendapatkan ghanimah. Padahal antum tahu kan ghanimah itu harta rampasan yang paling bersih, ikhwan. Tidak ada harta dalam umatnya Nabi yang paling bersih kecuali harta ghanimah. Paling bersih, tidak ada sedikit pun syubhat, setitik pun tidak ada. Kalau harta-harta kita itu kan masih ada syubhatnya, nyangkut-nyangkut dikit. Kalau ghanimah bersih dia. Makanya Rasulullah sampai berkata, "Ju'ilat rizqi tahta dilali suyuf." Dijadikan rezekiku yang paling bersih di bawah kilatan pedang. Halal atau tidak? Halal. Wong Nabi aja mendapatkan ghanimah kok. Berapa ghanimahnya untuk Rasul? 1/5. Masya Allah itu gede banget. Misalkan Mesir jatuh pada waktu Amr bin As, 1/5-nya itu miliknya Rasul itu. Kenapa Allah sampai memberikan segede itu? Karena paling bersih harta ghanimah itu. Makanya yang paling gede siapa yang mendapatkan ghanimah? Nabi. Tapi ghanimah yang didapatkan Nabi tidak pernah bertahan lama kecuali Nabi mengalirkan langsung kepada orang yang membutuhkan. Itu Rasul. Arab Badu itu tidak mau. Terus kemudian mengatakan, ini apa ya Rasul? Ini ghanimah. Tidak mau ya Rasulullah. Kamu pinginnya apa? Tertancap panah di sini, di leherku. Kemudian aku jatuh, terperosok. Kemudian meninggal dunia di jalan Allah. Dan aku mendapatkan surga. Nabi cuma ngomong singkat, intas dukillah ya stuka. Kalau memang benar niatmu, Allah yang akan sampaikan apa yang kamu niatkan. Dan apa yang terjadi? Sahabat Badui tadi meninggal dalam perang Khaybar. Tahun 7 Hijriah. Dan tidaklah dia meninggal dunia kecuali sebab yang dia sebutkan di hadapan Nabi. Tertancap panah persis di depan atau di atas lehernya. Yang dia ucapkan itu di hadapan Nabi. Dan dia meninggal dunia. Sebagaimana dia meminta itu ketika berkata kepada Rasulullah. Allah kabulkan kontan ikhwan. Makanya kalau kemudian kita punya permintaan akhirat. Kok belum terwujud. Maka yang kita harus bercermin dan merenung. Jangan-jangan amal ibadah kita ini sisa untuk Allah, makanya Allah memberikan sisa jawaban untuk kita. Makanya jangan memberikan sisa untuk Allah. Sisa umur ketika sudah tua, baru belajar. Sisa tenaga, baru kemudian kita memberikan untuk Allah. Orang yang terbiasa memberikan sisa untuk Allah, maka dia layaknya Qabil yang mungkin tidak diterima apa yang dia persembahkan ketika itu hanyalah sisa sifatnya. Makanya lihat disitulah kita paham. Orang yang diterima amal ibadahnya, pasti kalau dia punya permintaan akhirat, Allah kabulkan permintaan akhiratnya. Kenapa? Allah tahu bagaimana menghormati orang yang Allah terima amal ibadahnya ketika dia beribadah dengan yang terbaik. Antum tahu gak? Ada perusahaan minyak yang membuat saya dulu kagum. Tahun 2000-an itu saya ngajar di sebuah perusahaan minyak luar negeri. Antum tahu fasilitas yang didapatkan karyawannya? Minim gaji, minimnya gaji aja sudah 5 juta, itu baru orang yang baru training itu. Kemudian kalau sudah lama dikasih rumah, dikasih mobil, fasilitasnya banyak. Saya cuma mengambil sebuah analogi sederhana dan kias yang sederhana. Kalaulah perusahaan kafir saja, minyak, ternyata mampu memberikan fasilitas ketika dia mendapati karyawannya adalah karyawan yang bisa mendapatkan income dan mendatangkan untung untuk perusahaan. Dia gaji karyawan itu dengan hasil dan gaji yang maksimal. Apalagi Allah. Allah adalah zat yang paling ngerti bagaimana menyayangi orang yang beriman. Nah, disitulah kita paham. Yang kedua, orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah. Yang kedua itu apa? Allah akan jadikan seluruh permintaan-permintaan akhirat mereka dikabulkan oleh Allah. Maka ini jadi jawaban kalau ada orang buta, kok bisa ya melampaui kita menghafalkan Quran? Karena mungkin Allah terima amal ibadahnya ketika menghafalkan Quran, sampai Allah mudahkan dia untuk menghafalkan Quran itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, amal ibadah yang ketiga, apa yang Allah berikan kepada orang yang beramal ibadah? Apabila amal ibadah kita membuka pintu langit, dibawa oleh malaikat Raqib pada hari Senin dan pada hari Kamis, dilaporkan kepada Allah. Makanya kalau hari Senin dan Kamis, banyak-banyaklah berdoa supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Maka yang ketiga, sifat yang ketiga, luzumul istiqamati. Allah akan berikan kepadanya sikap istiqamah terhadap ibadah itu sampai dia meninggal dunia. Ya, jadi apabila kita melihat ada seorang istri kita memakai hijab, memakai jilbab syar'i, maka dia kemudian Allah terima. Bagaimana dia berhijab, Allah akan jadikan dia sampai matinya masih memegang jilbabnya itu dan hijabnya itu sampai pada hari ketika dia meninggal dunia. Orang yang Allah terima sedekahnya, misalkan ada seseorang ikhwan sering sedekah pada hari Senin, sering sedekah pada waktu pagi. Dan ingat, paling baik sedekah itu kapan Ustaz? Pagi. Karena kalau antum sedekahnya di waktu pagi, antum mendapatkan doa langsungnya malaikat. Malaikat itu berdoa di waktu pagi, Allahumma ati munfikan khalafan, Allahumma ati mumsikan talafan. Maka kemudian doanya malaikat, ya Allah berikanlah orang yang memberi di waktu ini dengan pengganti yang lebih baik. Itu doanya malaikat di lorong-lorong langit di waktu pagi. Dan berikanlah kepada orang yang menahan hartanya di hari ini, berikanlah kerusakan pada harta yang dia miliki. Talafan, talaf itu artinya rusak. Ada orang yang sedekah setiap pagi, setiap salat subuh dia mengazamkan diri, sebelum salat subuh saya salat sunahnya di rumah 2 rakaat, saya jalan ke masjid, wudu dulu di rumah, dan saya tidaklah datang ke masjid kecuali saya sedekah. Sedekah 50 ribu. Kalau Allah terima sedekahnya itu, maka pada hari ketika dia meninggal, dia tetap melaksanakan sedekahnya itu sebagaimana hari itu dia meninggal dunia, masih membawa amal itu yang dia lakukan setiap harinya ketika amal itu diterima oleh Allah. Ya. Jadi luzumul istiqamati itu merupakan bagian dari tanda Allah terima. Jadi misalkan antum melihat ada seseorang yang kemudian istiqamah melakukan satu perkara, ngajarin anak-anak TPA misalkan, sampai pada hari ketika dia itu hari meninggal dunia masih ngajar anak TPA itu, paginya masih ngajar, kemudian siangnya itu meninggal dunia, maka kita khusnudzon, amalnya diterima sampai Allah jadikan amal itu menjadi amal yang tetap menyertainya pada hari dia meninggal dunia. Ini ada kejadian di Depok, semoga Allah merahmati keluarganya beliau, dan saya kenal keluarganya. Ada seorang ibu-ibu akhi, bukan tamatan pondok, tamatan umum, tapi masya Allah ibunya ini ngikutin rumah Quran dia, salah satu rumah Quran yang ada di Depok. Dan dia menjadi pemateri, akhirnya karena betul-betul belajar tekun, akhirnya dia menjadi ustadzah dalam rumah Quran itu. Pagi masih ngajar biasa, berangkat, pamit sama suaminya, suaminya kerja di Jakarta, Jakarta Pusat, kemudian dia pamit, kemudian dia ngajar anak-anak, kemudian tiba-tiba habis ngajar anak-anak pulang, kemudian sesek dadanya, dan kemudian ternyata meninggal dunia. Kita khusnudzon itu, amal ketika dia ngajar anak-anak itu mungkin menjadi amal yang Allah terima, sampai Allah jadikan ketika pada hari ketika meninggal dunia, Allah masih memberikan kesempatan amal itu dilakukan olehnya. Ya. Makanya disitulah kemudian sampaikan oleh para ulama, luzumul istiqamati alaiha. Allah akan berikan kepada orang yang Allah terima itu apa? Sikap istiqamah melakukan ibadah itu, sampai ibadah itu tetap dilakukan olehnya ketika dia meninggal dunia. Antum contohnya, zikir pagi antum diterima oleh Allah, maka antum ketika meninggalnya ditakdirkan, antum meninggalnya besok nih, jam 1 siang. Tapi antum ketika di pagi harinya antum tetap duduk, antum tetap zikir. Walaupun antum tidak tahu ya, kita enggak ngerti jam 1 nanti meninggal. Paginya tetap zikir. kita khusnudzan, zikir antum setiap harinya itu diterima sama Allah, sampai Allah tetapkan pada hari ketika antum meninggal dunia, Allah masih memberikan sikap istiqomah atas ibadah itu untuk antum melakukan. Disebabkan Allah terima dan Allah jadikan itu menjadi pengiring hari ketika antum menutup mata. Nah itu yang ketiga. Makanya kemudian orang yang istiqomah terhadap satu ibadah sampai hari pada dia meninggal dunia itu merupakan bentuk yang terbaik dari sebuah amal ketika telah membuka pintu langit. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Apa amal ibadah itu yang diterima? Puncaknya adalah diberikan sikap, diberikan puncaknya itu khusnul khatimah. Dan khusnul khatimah itu macam-macam. Khusnul khatimah itu meninggal pada hari Jumat, itu bagian dari khusnul khatimah. Meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, meninggal pula ketika kita sedang melakukan ibadah, dan salah satunya meninggal dalam keadaan keningnya berkeringat, pelipisnya berkeringat. Rasulullah mengatakan mautul mukmin bi arqil jabin. Orang mukmin itu matinya dengan berkeringatnya dahi dan pelipisnya. Jadi kalau antum melihat ada orang keringatnya basah, antum usap dia dengan tisu. Sebentar berkeringat lagi. Antum usap lagi, berkeringat lagi, itu tandanya khusnul khatimah dia. Karena Nabi termasuk orang yang berkeringat dahinya dan dahinya dan pelipisnya ketika meninggal dunia. Orang yang meninggal dalam keadaan beribadah khusnul khatimah. Makanya itulah yang kemudian menjadi puncak amalnya yang diterima. Makanya sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, jangan terlalu cinta sama seseorang sampai kalian melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Jangan kalian benci sama seseorang itu sampai kalian melihat bagaimana matinya. Karena apa? Proses kematian adalah proses untuk melihat apakah amal orang itu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Karena kalau ada yang meninggal khusnul khatimah, ikhwan, pastikan amal itu telah diterima oleh Allah sampai Allah atur bagaimana kematiannya dalam bentuk khusnul khatimah. Antum melihat gak sekarang itu? Maaf ya, bukan kita akhirnya meragukan tentang tampilan-tampilan syiar Islam yaitu sunnah. Tapi 2 bulan terakhir ini saya melihat orang-orang yang tampaknya tampilannya biasa, tapi ternyata meninggalnya khusnul khatimah. Ada wanita yang saya pernah baca kisah nyatanya, wanita pakaiannya belum terlalu syar'i dalam hijab, tapi meninggalnya ketika membaca Quran. Ada laki-laki yang sedang membaca Quran meninggal dunia. Ada kemarin ketika di Tebet ya, kalau tidak salah, ada orang yang sedang sholat isya meninggal dunia. Padahal tampilannya kelihatannya orang biasa. Antum tahu enggak? Sekali lagi saya sampaikan, kalau ada orang yang meninggal dunia dalam proses acara yang tidak syar'i, tidak sunnah, bukan berarti kemudian kita membenarkan acaranya. Saya pernah ditanya, Ustaz, apa pendapat antum tentang seorang yang membaca Al-Quran di tengah acara yang tidak sunnah, tapi meninggalnya ketika membaca Quran? Itu kan kalau antum lihat di YouTube, ada 2 yang memberikan pendapat. Ada yang ekstrim mengatakan, wah itu tidak khusnul khatimah itu, karena acaranya tidak sunnah. Ada 2 ekstrim yang kedua. Yang ekstrim kedua itu apa? Mengatakan, oh itu berarti Masya Allah ya, acaranya berarti benar. Nyatanya ada yang mati khusnul khatimah. Kalau saya melihatnya titik tengahnya. Titik tengahnya bagaimana? Acaranya tetap. Kalau itu memang tidak sunnah, kita tidak mengatakan itu sunnah. Karena apa? Hukum tidak pernah berubah walaupun apapun yang terjadi di dalam peracara itu. Yang kedua adalah, mungkin yang kita lakukan adalah, mungkin orang itu melakukan amalan besar yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita, maka amalan yang besar itu ketika diterima oleh Allah, maka menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam perkara-perkara yang lebih kecil yang tampak di mata kita. Contoh gampangnya gini, akhi. Kalau antum janjian sama istri antum nih, nanti ketemu ya di warteg perempatan Pos Pengumben. Kemudian jam 1 ya. Ya, jam 1. Ternyata kemudian jam 1 enggak nongol-nongol itu kemudian suaminya. Ditunggu jam 2 enggak nongol-nongol, jam 3 enggak nongol-nongol, jam 4 enggak nongol-nongol. Coba, sudah berapa jam itu? Sudah 3 jam molornya itu. Ditelepon enggak bisa. Kira-kira istrinya mempersiapkan palu atau roti? Palu. Ya. Dia pasti akan marah. Tapi ternyata sang suami ketika baru datang, jam 4 baru datang, handphonenya mati, dia ngomong maaf ya dek, handphonenya mati. Misalkan istrinya gitu. Tapi saya ini sebenarnya telat itu karena membelikan kamu kalung mutiara permata harganya 60 juta. Kira-kira istrinya itu tetap marah atau tersenyum? Tersenyumlah. Enggak usah dijawab, kita juga semuanya sudah maklum dan sudah tahu. Pasti kemudian akan ngomong, "Mas, enggak apa-apa Mas kalau bisa telat lagi 6 jam." Kenapa akhirnya kemudian kesalahan nunggu 3 jam tadi hilang? Karena ada yang lebih besar, yaitu adalah kalung mutiara berharga 60 juta. Itu analogi sederhana. Orang-orang yang kita lihat kelihatannya tampilannya biasa, mungkin belum nampak syiar-syiar Islam, mungkin jenggotnya belum tumbuh, mungkin kemudian pakaiannya juga belum ngerti sunnah. Tapi kenapa kemudian kok dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah? Kita jangan buru-buru buruk sangka, akhi. Mungkin dia melakukan amalan yang besar, dia rahasiakan amalan itu di belakang mata kita. Amalan itu saking gedenya itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang tampak di mata kita sampai Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Saya punya tetangga akhi di Kudus. Itu kemudian kalau kemudian diomongin salaf, enggak paham dia. Diomongin kemudian syubhat, apalagi syubhat tahdir, alah enggak paham dia tahdir. Tapi orang yang kemudian ngertinya apa? Ngertinya kalau kemudian adzan dia datang ke musala, kemudian dia sholat. Orang Muhammadiyah betul-betul fanatik Muhammadiyah. Hanya ngerti tentang itu, tapi antum tahu meninggalnya kapan? Ketika habis sholat, ketika kemudian ketika tasyahud, salam, kemudian duduk, orang mengira itu sedang zikir, padahal dia sedang meninggal dunia. Ketika akan ditutup pintu, bapak-bapaknya ngomong, "Pak, sudah pak, mau malam, mau ditutup." Dipegang jatuh. Dalam keadaan berzikir sama Allah. Kita tidak pernah tahu, akhi. Makanya penampilan yang sudah kita perlihatkan dalam kehidupan itu jangan membuat kita sombong dan jangan memandang remeh orang yang belum sebagaimana yang kita lakukan. Kenapa? Bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah melakukan amalan yang dia sembunyikan yang tidak kelihatan kasat mata, dan bisa jadi dia meninggal husnul khatimah dan kita belum tentu meninggal husnul khatimah. Saya melihat ada ibu-ibu tampilannya biasa tapi meninggalnya ketika baca Quran. Coba mau diapain? Enggak bisa kita dustakan kan? Orang yang meninggal husnul khatimah bisa enggak kita dustakan? Enggak bisa kita dustakan. Ada salah satu tulisan oknum ustaz itu udah husnul khatimah itu. Orang sedang baca Quran kok enggak husnul khatimah, itu kurang apa dalilnya? Acaranya benar, enggak sunnah. Tapi itu tetap husnul khatimah orangnya itu. Kenapa dia bisa gitu? Allah maafkan kesalahan itu dalam hal yang lebih kecil. Karena saya yakin orang itu pasti yang punya amalan besar yang tidak terlihat oleh mata kita. Dan itu yang menjadikan Allah membayar kontan dengan dimatikan husnul khatimah. Empat inilah yang disampaikan. Jadi kalau amal kita diterima, satu, kita berubah menjadi lebih baik. Permintaan akhiratmu dikabulkan. Diberikan istiqamah sampai hari ketika menutup mata kita melakukan ibadah itu. Dan yang keempat, Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan tema khusus di bulan Syawal. Jadi insya Allah bulan depan kita akan membahas ensiklopedi akhir zaman. Kita akan bahas sekelumit segala fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman, supaya kita tidak terombang ambing terus tentang masalah akhir zaman. Ya, karena supaya kita paham. Contohnya masalah akhir zaman itu yang tidak jelas itu apa? Ada yang mengatakan Dajjal itu bukan makhluk, Dajjal itu adalah sistem. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu tidak turun lagi. Gimana cara menjawabnya? Menjawabnya satu, dengan petunjuk kitabullah dan sunnah. Jadi insya Allah bulan depan nanti saya share bukunya kepada pengurus masjid Al-Ikhwan. Nanti supaya di share, nanti kita akan kaji satu persatu kitabnya. Dan saya minta kalau kajian kitab berarti kitabnya di bawah. Berarti kalau dibawa harus dibeli. Jangan sampai ada kajian kitab sudah 2 tahun. Antum kajian kitabnya sama Ustaz? Iya. Apa Riyadhus Shalihin? Kitabnya mana? Nah itu kitabnya yang saya tidak punya. Lucu kalau kajian kitab kita tidak punya kitabnya. Insya Allah saya akan share. Insya Allah moga-moga bermanfaat. Karena saya melihat banyak sekali persoalan akhir zaman itu yang kita terombang ambing. Ya. Inilah yang menjadikan kita mencukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita telah sampaikan. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Ini saya serahkan kembali kepada Akhi Eri yang semoga Allah rahmati untuk menyampaikan acara berikutnya.